Allah Antara dia menyebut ini turun di Hudaybiyah. Apakah anda lupa ini, apakah dia turunnya setelah hijrah atau sebelum hijrah? Jadi banyak orang lama seperti beliau juga menyebutkan ini turun di Mekah ini sebelum hijrah. Cuman dan dalam sebagian tafsir menyebutkan di Hudaybiyah. Apakah ketika Rasulullah sebelum hijrah pernah berada di Hudaybiyah atau setelah hijrah dalam peristiwa Hudaybiyah, wallahu a'lam. Nah, yang di masyhur dan yang apa, sebagaimana para ulama di sini menyebutkan turunnya di Mekah terkait dengan nanti ucapan-ucapan orang-orang Quraisy yang kafir kepada menyanyi mendoakan ataupun mengejek Rasulullah SAW. Dan ketika Allah meninggal dunia, anak-anak beliau yang laki-laki, mereka orang-orang Arab, orang Arab pertama itu mengatakan kalau orang itu kehilangan atau sudah tidak punya lagi anak laki-laki itu dikatakan abtar, batir. Ketika Rasulullah wafat meninggal anak-anaknya, mereka mengatakan butira Muhammad SAW, putus, tidak punya keturunan lagi. Nah, qala rahimahullah, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala yaqulullahu ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtinan alaihi. Ya Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mengingatkan beliau akan nikmat menyebutkan tentang karunia Allah kepada beliau. Inna a'tainaka al-kautsar. Ai al-khair al-kathir wal fadl al-ghazir. Al-kautsar itu disebutkan sampai ada beberapa belas pengertian oleh sebagian ulama. Pengikut yang banyak, kemudian apa namanya, kebaikan yang banyak seperti di sini atau al-kautsar dalam bentuk ini berupa haud, telaga yang akan didatangi oleh umat umat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Qala ayl al-khair al-kathir al-kautsar, ini al-khair al-kathir wal fadl al-ghazir, kebaikan yang sangat banyak dan karunia yang berlimpah. Alladhi min jumlatihi, yang diantara karunia dan pemberian tersebut, ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, yaitu apa yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Minan nahr, yaitu berupa sungai, alladhi yuqalu lahu al-kautsar, yang dinamakan al-kautsar, termasuk dalamnya adalah minal haud, yaitu juga telaga. Tuluhu syahrun wa 'irduhu syahrun, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, jarak perjalanan satu bulan yang dihitung oleh para ulama seperti perjalanan orang dari Madinah ke Syam, ke Palestina, itu satu bulan, atau dari mana ke Son'a, itu juga satu bulan. Qala ma'uha ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, airnya lebih putih dari susu, wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujumis sama, bijananya untuk menciduk air tersebut untuk minumnya itu seperti atau sebanyak bintang-bintang di langit. Kanujumis sama bisa bermakna fi kasratiha, jumlahnya, wastinaratiha atau sinarnya atau berkemilaunya, berkilauan. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan, siapa yang berhasil minum dari telaga tersebut satu kali, dia tidak akan pernah merasakan kehausan setelah itu selama-lamanya. Nah, tapi ada memang orang-orang yang dia itu terusir dari telaga tersebut. Rasulullah melihat orang itu diusir. Beliau mengatakan, "Huwa min ummati." Nah, kemudian dijawab, "Ma tadri ma hadatsa ba'd." "Ma tadri ma hadatsa ba'd." Kamu tidak tahu apa yang dia perbuat sepeninggalmu. Nah, yang disebutkan oleh para ulama ahlul bid'ah, termasuk di antara orang-orang yang terusir. Yang disebutkan lagi dalam riwayat, di antara apa? Ya, dia merajihkan memilih jadi orang-orang Qadariyah dan Murji'ah. Ini terusir dari telaga atau dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haud itu sudah ada. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, nah, telaga haud itu ada di Nab. Yani sudah ada di hadapan, seakan-akan beliau melihatnya di depan beliau. Qala wa lamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Setelah Allah menyebutkan karunia-Nya kepada beliau, Allah mengingatkan untuk mensyukuri atau bersyukur, yang mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Faqala fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu karena Allah, dan sembelihlah kurban karena Allah. Jangan sembelih kepada yang lain. Jangan tunaikan salat untuk yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa salat itu adalah ibadah. Diperintahkan oleh Allah untuk diserahkan hanya kepada Allah. Diniatkan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Begitu juga anhar, inhar, nam. Ini berkorban. Ini ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Berkorban karena Allah, berinfak, mengeluarkan harta atau menyembelih korban. Nah, itu lakukan karena Allah, bukan untuk sesuatu selain Allah. Ini jadi dalil di antara bahwa ibadah itu hanya milik Allah satu-satunya, tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Nah, dari sini Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, apabila diserahkan dua ibadah ini kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan, syirik dalam ibadah, syirik akbar. Khasna hatainil ibadatain bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurubat. Dua ibadah ini dikhususkan dalam penyebutannya karena keduanya merupakan ibadah-ibadah yang paling utama, ibadah, amalan taqarrub yang paling agung dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah salat, ya, ibadah badannya yang merupakan silah antara seorang hamba dan Allah. Nah, ya, dan badannya yang paling utama. Allah selalu memerintahkan dan memberikan hasungan, dorongan, bahkan dalam surat yang lalu mencela orang yang melakukannya tidak karena Allah, ya, karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin merasa lebih dan ujub dan seterusnya. Nah, kemudian nahar, berkorban. Nah, berkorban, menyembelih korban. Ya. Nah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa ibadah ini ibadah yang sangat mulia. Lan yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, tidak akan mencapai, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah sembelihan kamu itu. Bukan itu yang dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah mahalnya, besarnya, dan banyaknya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa minkum, keikhlasan. Nah, yang didorong oleh taqwa, iman kepada Allah untuk mengharapkan kedekatan di sisi Allah, dan selaku dilakukan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyembelih dengan cara sunnah dan dipilih, apalagi waktu Idul Adha dipilih yang disenangi, yang dicontohkan oleh Rasulullah, amlahain, ya, yang manis, yang paling baik, yang paling bagus. Mungkin tidak perlu 6, tidak mahal, tidak besar, tapi sesuai dengan ketentuan, tidak cacat. Ya, kulitnya bersih, bahkan juga sehat, gemuk. Kalau bisa mahal, lebih baik. Dia artinya kalau memang dia mampu, tidak masalah. Tapi juga dengan seperti dikatakan oleh Allah di sini, wanhar li rabbik. Tidak disebutkan lagi sekali ada di sebelumnya. Fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu karena Allah, dan sembelihlah kurban juga karena Allah. Jangan karena yang lain-lain. Nah, karena yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kita, dan itu buahnya nanti. Nah, sembelihan itu akan menjadi kurban itu ketika diiringi dengan ketakwaan, itu akan membuahkan kesucian dalam hati dan jiwa orang yang melakukannya. Nah, qala wa anna as-salata tatadammanu khudu'. Salat di dalamnya ada sikap ketundukan, kerendahan hati. Dia merasa hina di hadapan Allah. Fil qalb, hatinya tunduk kepada Allah. Wal jawarih, dan anggota badannya pun tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Lillah, karena Allah dan hanya kepada Allah. Seperti yang disebutkan juga oleh Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Ada yang menafsirkan salah satu tafsirnya, masajid di situ adalah anggota sujud. Anggota sujud, kepala kita, kening kita, dalam wajah, kemudian tangan, lutut dan kaki, itu milik Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Sujud kepada yang lainnya, membungkukkan diri, merendahkan diri, tidak boleh kepada selain Allah. Nah. Maka serahkan ini, tegaskan oleh Allah di sini, fasalli li rabbika wanhar. Sujudlah engkau hanya untuk Allah, rukuklah karena Allah, bertakbirlah memuji membesarkan Allah, hadirkan hatimu hanya kepada Allah ketika di dalam salat. Enam lagi betul-betul semuanya salat. Wa tanquluha fi anwa'il ibadat, wa tanquluha fi anwa'il ibadat, dan berpindah-pindahnya hati tersebut di dalam berbagai jenis ubudiyah. Ketika dia berdiri, dia merasakan meyakini bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Dan dia akan didorong oleh para ulama. Bayangkan pula ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah seorang diri. Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah. Berarti dipanggil oleh Allah dari di hadapan seluruh khalayak, di hadapan seluruh al-khalaik, seluruh makhluk, manusia, jin, dan malaikat itu menyaksikan, melihat fulan bin fulan. Kalau dia orang yang soleh, dipanggil dengan namanya yang terbaik yang dia suka di dunia, yang dia sukai. Kalau dia orang yang jelek, dipanggil demikian juga. Nah, dipanggil seorang hamba di hadapan Allah, berduaan dengan Allah. Nah, berduaan dengan Allah tanpa ada yang menerjemahkan. Seperti itu dia mestinya membayangkan ketika dia berada di hadapan salat, di hadapan Allah dalam salatnya. Nah, ini yang membuat ulama kita sangat takut. Nah, sehingga betul-betul mereka dalam sholat itu betul-betul untuk Allah, lupa dengan keadaan yang lain. Tidak terasa olehnya kakinya sedang dipotong oleh para tabib, para atibba. Tidak berubah wajahnya, ya, merasakan pedihnya. Nah, pisau yang tajam atau gergaji yang tajam memotong kakinya. Tidak ada keluar keluhan. Nah, sentakan atau kaget karena kulitnya terluka. Betul-betul mereka sholat karena Allah. Qala wa fil nahr taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi min an-nahair. Nah, dalam penyembelihan, pengorbanan, ini ada bentuk taqarrub ila Allah dengan apa yang ada dimiliki oleh hamba tersebut yang paling utama dari an-nahair, dari sembelihan-sembelihan atau korban-korban harta. Dan ya, Allah mengingatkan kita, anfiqu mimma razaqnakum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Allah mengingatkan, ya wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, belanjakan hartamu, nah, bersedekahlah atau berkorbanlah dengan sesuatu yang terbaik yang kami keluarkan, juga yang paling baik dari usaha kamu, baik itu baik dalam harta, mungkin yakni caranya, ya, nilainya. Nah, makanya disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, lan ta'ilain lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. tidak akan sampai kamu pada tingkatan takwa sampai kamu berani, sampai kamu membelanjakan sesuatu yang kamu cintai. Harta yang paling dicintai. Nah, seperti yang dikisahkan tentang dua anak Adam tersebut, dia mengorbankan sesuatu untuk Allah yang terbaik dari hartanya. Nah, seperti Habil misalnya, dia apa namanya, penggembala, memiliki ternak yang banyak, dia serahkan kepada Allah yang paling baik dari ternak tersebut, yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling sehat. Nah, sementara yang satunya boleh disebutkan nama Qabil, walaupun ini tidak ada yang sahih penamaan ini, itu menyerahkan hasil pertaniannya yang sisa-sisa yang sudah mungkin setengah layu, ya. Nah, sehingga di dalam syariat umat terdahulu, ketika ini korban itu diterima, yaitu datangnya api yang menyambar korban ini, persembahan tersebut. Nah, ternyata korban Habil, ya, yang menyerahkan sembelihan yang luar biasa besar, kemudian sehat, gemuk, itu disambar oleh api, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa korbannya, ibadahnya diterima. Dan beliau menyebutkan, sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa korban itu diterima dari orang yang bertakwa, tidak ada lain. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya yang kita serahkan, yang kita sembelih, itu mungkin dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas, tidak sampai kepada Allah nominal ataupun gramnya harta tersebut yang kita zakatkan, tapi yang sampai kepada Allah dan yang kita sangat butuhkan adalah takwa kita yang diterima oleh Allah. Qala wa ikhrajul lil mal wa ikhrajan lil mal alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wa syuhbihi, dan yakni ada bentuk mengeluarkan harta yang jiwa kita manusia itu sudah dijadikan sebagai apa, jibiliyah, naluri untuk mencintainya, dan kikir, suka menahan harta tersebut, suka menyimpannya, sehingga ada semacam bentuk kekikiran. Apalagi kalau dia sudah punya anak, nah, dikatakan dalam riwayat, anak itu membuat orang tuanya jadi penakut, membuat orang tuanya jadi bakhil. Kenapa? Nah, anak itu membuat dia pikir-pikir kalau mau berangkat, nanti kalau aku mati anakku bagaimana? Kalau dia punya anak, harta juga demikian. Kalau dia, dia menjadi pelit. Ini untuk anakku, untuk yang mereka mau sekolah, mereka nanti berobat, mereka mau makan, mereka mau berhitung dia. Nah, ini yang maksudnya dalam riwayat itu, majbalatun wa mabkhalah. Ya, ban anak-anak itu membuat majbalah, orang tuanya jadi majbalah, jadi penakut. Jadi mikir dia kalau paham, padahal dia juga untuk kepentingan anaknya. Mikir dia mau pergi, nggak berani jauh-jauh. Atau kalau misalnya pun jauh, segera pulang. Teringat kepada anaknya. Begitu juga ketika dia dengan harta aja. Mikir ini untuk anaknya. Nah seperti itu. Nah ketika dia sanggup dengan berkorban, apalagi yang terbaik yang dipilihkan dia lakukan karena Allah, itu membuat mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam jiwanya. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah Ta'ala, inna syani'aka ay mubghiduka. Mubghiduka wa damuka wa muntaqisuka. Syani' syana'anu qaumin. Ini kebencian, permusuhan. Orang yang memusuhimu, orang yang membencimu, orang yang mengejekmu, orang yang merendahkanmu, wal abtar, dialah yang terputus. Ay al-maqtu' min kulli khairin. Orang-orang yang membenci Rasulullah, yang meninggalkan sunnah Rasulullah, yang melecehkan sunnahnya, menentang atau melecehkan syariatnya, termasuk di dalamnya, ya, bukan hanya sosok pribadi beliau, tapi juga ajaran-ajarannya, mengingkari, menentang, memusuhi, menjauhi, memboikot, ya, itu termasuk orang-orang yang mubghid syani terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang terhenti dan terputus dari kebaikan. Maqtu'ul amal, putus amal-amalannya, maqtu'ud dzikr, terputus sebutannya, tidak dikenang orang lain lagi. Tidak dikenang orang. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-kamil haqqan. Sedangkan adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang sempurna yang sesungguhnya. Alladzi lahul kamalul mumkin fi haqqil makhluq, yang memiliki kesempurnaan yang mungkin. Yang artinya untuk kadar beliau sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, kesempurnaan beliau adalah sesuai dengan kemakhlukan beliau. Min rafi'i dzikri wa katsratil amsar wal atba sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa mulianya, tingginya sebutan beliau, banyaknya penolong, pendukung, pembela dan pengikut beliau. Wallahu alam bissawab. Nah. Baik. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan, insyaallah kita teruskanlah surat berikutnya, Al-Kafirun. Antum punya terputus enggak? Enggak. Cuma sampai situ, Al-Kafirun. Enggak ada lanjutan ya? Nah, insyaallah. Baiklah, wa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.